Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam 286. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat 'ainul qalbi tanduru annallaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika matahari memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih, bersyukur kepada sesama makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidaik." Bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah ibumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkuril qalilu la yashkuris katsiru, wa man lam yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak syukur terima kasih kepada sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Hati ada dua pekerjaan. Satu perkataan hati, yang kedua pekerjaan hati. Orang yang bertauhid itu memiliki empat perkara: perkataan hati, perbuatan hati, perkataan lisan, dan perbuatan amal jasad kita. Perkataan hati itu adalah hati yang punya itikad, yakin kepada Allah, yakin keimanan yang benar-benar, itikadnya yakin kepada asma Allah, yakin kepada sifat Allah, nama Allah. Itu perkataan hati. Sedangkan amalan hati adalah tawakal, ridho menerima ketentuan Allah, berbaik sangka kepada takdir Allah, takut kepada ancaman Allah. Itu amalan hati. Sabar dengan ujian dari Allah, syukur atas nikmat dari Allah. Kalau perkataan lisan adalah bersyahadat, menyebarkan kebenaran, itu tauhid, membela agama Allah dari segala bid'ah dan kemungkaran. Itu termasuk amalan lisan, berdakwah, menyeru orang ke jalan yang benar, menolak kemungkaran. Sedangkan amalan lahir, patuh kepada perintah Allah, sholat tepat waktu, berangkat ke masjid, qiyamul lail, berjihad, bersedekah, itu amalan lahir. Tidak ada amalan lahir yang diterima kecuali diawali amalan batin. Nah, saudaraku sekalian, syukur. Syukur ini mengandung beberapa perkara. Satu, hati yang yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak boleh dalam hati kita ada sumber nikmat yang lain selain hanya Allah. Selain Allah hanyalah jalan, bukan sumber. Kalau kita meyakini ada sumber nikmat yang lain, kita cenderung mengabdi kepada sumber itu. Kita akan berharap kepada dia dan takut kepada dia, dan ini jadi ilah. Kalau saudara sudah menganggap Darut Tauhid sumber rizki, saudara akan mengilahkan Darut Tauhid. Takut dikeluarkan, mengabdi bukan karena mengabdi ke Allah, tapi karena menganggap ini sumber rizki. Kalau orang menuhankan atasan begitu, menganggap atasan yang menentukan karirnya, atasan yang menentukan gajinya, ini cenderung nanti akan berbuat demi menyenangkan atasan dan takut atasan marah. Tidak ada Allahnya. Sama yang menuhankan suami, menganggap suami pemberi rizki, maka dia akan berbuat supaya suami ridho kepadanya. Suami, suami, suami lebih daripada Allah di hatinya. Senang dekat dengan suami, takut jauh dari suami. Suami, suami berbuat demi suami senang, tidak berbuat agar suami tidak marah. Tidak ada Allah di hatinya, maka ilahnya adalah suami, tidak akan bahagia. Yang kedua, syarat syukur adalah afdhalud du'a alhamdulillah. Pekerjaan lisan selalu memuji Allah. Segala puja, puji bagi Allah. Doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Kalau doa yang paling afdol itu ternyata memuji Allah, bukan meminta sesuatu dari Allah. Tidak dilarang meminta. Tapi orang yang alhamdulillahnya benar bisa dilihat. Ketika pujian tidak datang kepada dirinya, dia kecewa tidak? Kalau kita kecewa dengan pujian yang tidak datang pada diri kita, berarti kita tidak utuh alhamdulillahnya, karena kita masih minta bagian dari pujian. Orang yang menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah sudah hilang. Tidak berminat sama sekali dipuji. Yang berminat jadi manusia yang bisa berbuat terpuji, bukan ingin dipuji. Tidak ada urusan bagi kita penilaian orang. Yang penting kita berbuat yang terbaik agar Allah memuji. Kalau kita masih mengharapkan pujian, akan tegang. Takut tidak datang dan kecewa. Ciri yang ketiga, inilah yang disebut orang syukur, adalah kemampuan berterima kasih kepada yang jadi jalan. Karena nikmat dari Allah melalui makhluk sebagian. Kita tercipta jadi manusia lewat ibu bapak. Allah menciptakan kita syariatnya ibu bapa nikah, hamil, punya anak. Termasuk syukur kepada Allah kalau kita berbakti kepada orang tua. Terlepas orang tua bagaimana keadaannya, kita harus menjadi orang pertama yang mengharapkan orang tua selamat. Kalau orang tua belum Islam, kita berharap orang tua Islam. Kalau orang tua berlumur dosa, kita berharap Allah mengampuni. Kalau orang tua belum taat, kita berharap karena mudah bagi Allah mengislamkan yang tidak Islam, mengampuni yang berlumur dosa. Jangan mendahului vonis dari Allah. Kita tidak pernah tahu akhir hayat setiap orang seperti apa, sebagaimana kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Nah, kemampuan kita berterima kasih itu sudah dicatat syukur oleh Allah. Jadi jangan meremehkan kebaikan orang, karena kebaikan orang itu adalah jalan dari Allah. Nah, kita rada-rada kurang menganggap nih, seperti kita berobat sembuh syariatnya lewat dokter, kita jarang memberikan lebih dari bayaran, harusnya doa kita keluarkan. Karena kalau kita sudah bayar, dokter sembuh, kita jadi seimbang. Harusnya berbuat lebih. Ya Allah, dokter ini sudah menjadi jalan kesembuhan darimu untuk saya. Bisa didoakan. Syukur ini membuat bertambah banyak nikmat. Maaf ya, kita dapat ilmu dari guru-guru kita. Dan kita nganggap wajar karena kita sudah bayar sekolah. Padahal antara bayaran dengan faedah ilmu luar biasa. Ilmu berhitung, dulu bayaran hanya berapa ratus rupiah. Tapi dengan ilmu berhitung, kita sekarang bisa mendapat banyak yang tidak ada bandingannya. Biaya kuliah dulu zaman saya paling 5 juta sampai tamat. Sekarang Allah menjadikan ilmu itu begitu mudah dapat rezeki. Tapi kita jarang ingat kepada jasa guru. Padahal ingat jasa guru itu bagian dari syukur nikmat. Mungkin kita tidak bisa mendatangi guru kita, tapi doa kita bisa mendatanginya. Mungkin guru kita sudah meninggal, sudah ada di alam kubur. Kita tidak bisa memasuki kubur, tapi doa kita bisa masuk ke sana. Pernahkah kita mengagendakan doa dengan tulus sekali? Dan Allah tahu kualitas doa yang tulus, kualitas doa yang basa-basi, kualitas doa yang asal aja. Kita doakan guru kita Al-Fatihah. Dan Allah tahu Al-Fatihahnya juga selewat, tidak ada kedalaman. Tapi ada yang ingat ke guru doanya, ya Allah. Air mata keluar, lalu doa karena guru sudah ada di alam kubur, doa. Kebayang keluarganya, terbayang anaknya, doa. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Saya sangat percaya doa kepada guru akan mendatangkan lebih banyak ilmu. Mendatangkan lebih berkah ilmunya. Dulu mungkin waktu diajarkan kita kurang paham. Tapi dengan syukur kita, kita bisa lebih paham. Pelajarannya sama, ilmunya sama. Pemahamannya bisa lebih dalam, lebih lebar, lebih menyentuh, lebih menggugah, dan lebih jadi amal. Ini sekelas sama semua mendengar ilmunya, tapi kedalamannya, daya sentuh, daya gugah, daya rubah boleh jadi tergantung tingkat syukur kepada guru sebagai syukur ke Allah. Bisa dipahami hadirin? Jadi jangan sembarangan terutama kepada guru-guru kita yang bisa membuat kita kenal ke Allah. Bagi saya pribadi ada kedudukan khusus karena beliau-beliau sudah dipilih oleh Allah menjadi jalan, termasuk baca buku tersentuh hati kita, terbuka. Masya Allah, apa yang kita lakukan dengan penulis buku ini? Hanya cukup membaca, bagusnya didoakan. Tapi beliau tidak tahu karena yang nulisnya sudah 500 tahun yang lalu. Tapi Allah tahu, kita bersyukur dan mendoakannya. Benar kan? Imam Ibnu Athaillah, gurunya atau yang kita kenal, kenapa kita tidak berkirim doa? Tidak ada yang mubazir. Tapi kan sudah soleh, sudah dapat pahala banyak. Hari saudara teh pengen bersyukur, pengen ngomongin orang. Doa. Doa itu pasti kembali ke kita juga. Ini pembuka pemahaman. Coba saudara baca buku, hormati penulisnya, walaupun kita tidak kenal, tidak tahu di mana, karena bukunya bisa membuka hati. Lalu doa yang tulus kepada penulis ini. Tak usah ada yang tahu, tidak usah ahli warisnya disurati, saya sudah mendoakan. Rasakan bedanya, pemahamannya itu akan lebih dalam. Tadi membuka internet, ada seorang penulis, saya tidak kenal. Tapi tulisannya benar-benar menyentuh. Izin Allah membuka internet ini. Izin Allah bisa membaca tulisan beliau yang tidak dikenal. Izin Allah hati ini tersentuh. Kirim doa. Makin lama itu ilmu makin oleh Allah dibuat tertanam menjadi penggerak amal. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Syukur kepada nikmat, Allah mendatangkan nikmat yang lebih besar. Ini serius hadirin, kita terlalu menganggap biasa kebaikan orang. Padahal sekecil apapun, kalau kita berterima kasih, luar biasa. Tadi mendengar sebuah cerita dari warga Jepang. Orang Jepang kalau tabrakan sepeda, dan keras tabrakannya sampai bengkok, yang terjadi apa? Berlomba-lomba meminta maaf. Tidak membahas siapa yang salah, tapi meminta maaf. Dan yang paling terhormat adalah yang paling minta maaf duluan. Ini menarik. Kalau kita, ya begitulah, sudah tahu sendiri. Berlomba-lomba membela diri dan menuntut orang lain, selain minta maaf kurang mantap, mengganti pelek yang bengkok. Saya kira berlomba-lomba berterima kasih juga luar biasa. Salah satu di antara berterima kasih adalah kita membalas kebaikan dengan yang lebih. Kita kalau mendapatkan piring, kue-kue di piring, pulang kosong tuh ringan saja. Berterima kasih nyari, makasih, makasih, nah gitu dong ya. Sering-sering, dasar pemulung begini, jiwa peminta-minta. Harusnya kalau datang kiriman, kita pikir apa nih? Selain ucapan terima kasih yang asli, terima kasih, harus ada upaya. Jangan sampai pulang kosong, apalagi tidak dipulangin, itu derajatnya rendah. Cari apa saja. Ada buah-buahan, kirimkan. Tidak ada, sorban atau apa sajalah. Kalau tidak ada, ambil wudu, sholat sunat dua rakaat, duhai Allah. Padahal kirimannya hanya wajib. Nyebut hanya itu meremehkan. Padahal kirimannya 1 ton misalkan. Hajit 5, doa ya Allah, balas kesempurna dengan sempurna. Tidak ada yang tahu. Karena kita malu tidak bisa memberi lebih, maka doa kita, kita beri lebih. Tidak usah ada yang tahu, urusan rahasia dengan Allah. Allah tahu tidak? Allah tahu kita sangat menginginkan kebaikan kepada yang ngirim? Tahu. Dan itu mendatangkan lebih lagi. Karena itu bagian dari syukur. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak menganggap remeh kebaikan orang dalam bentuk apapun. Karena Allah memperhatikan kita berterima kasih atau tidak. Berterima kasihlah dengan ucapan terima kasih yang tulus. Bukan basa-basi, kalau bisa balas kebaikannya. Jangan sampai kita hutang budi, kalau belum sanggup doakanlah dengan doa terbaik. Khusus, spesial, pol dari hati, ingin kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, tidak usah diceritakan, rasakan bedanya. Akan datang lebih banyak lagi nikmat dari Allah. Karena memang syukur adalah pengikat dan penarik nikmat yang belum ada. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada yang akan mendiskusikan, melengkapi, menanyakan? Darut Tauhid ini adalah milik Allah. Saudara hitung saja berada di Darut Tauhid ini. Nikmat apa saja yang sudah didapatkan. Nikmat ilmu, nikmat kedekatan dengan ibadah, nikmat bergaul dengan orang yang ingat kepada Allah, nikmat rezeki yang insya Allah halal barokah, nikmat penghormatan, penghargaan dari orang lain, pengakuan, nikmat. lalu bandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk pesantren ini. Kalau kita masih tekol, mungkin kufur nikmat. Boleh jadi lama-lama dikurangi, dibuat makin jauh dari masjid, jauh dari ilmu, jauh dari kawan-kawan yang mengingatkan. Nanti ada tawaran kerja dengan gaji 20 kali lipat. Makanan tidak jelas kehalalannya. Bergaul dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Ibadah jadi susah. Hati jadi keras. Mata tidak terjaga. Apalah artinya gaji 20 kali lipat dibanding dengan hilangnya nikmat iman. Nauzubillahi min dzalik. Saya tidak melarang, cuma ini nikmat yang besar. Bagi saya berada di Darut Tauhid, nikmat yang sangat besar. Karena pesantren ini bukan milik saya, mutlak milik Allah semata. Hati-hati jangan sampai ada di Darut Tauhid kufur nikmat. Terima kasih saudaraku sekalian. Salah satu syukur nikmat, salah satu bentuk syukur nikmat adalah pol. Ingat tausiah tadi, Rasulullah itu tidak setengah-setengah di dalam mengabdi ke Allah. Para sahabat juga tidak ada yang setengah-setengah, pol sajalah. Jangan risaukan tentang keperluan kita, keperluan rumah tangga, keperluan anak-anak, semua itu dalam kekuasaan Allah. Pol, ngabdi ke Allah. Di perut ibu juga kita tidak mengerti keperluan kita. Cukup, benar? Kenapa ragu-ragu? Dan kalau kita sibuk dengan keperluan kita, tanpa bersungguh-sungguh ngabdi ke Allah enggak, keperluan kita tekor terus, ya kan? Emang saudara bekal tercukupi? Tercukupi itu justru dengan ngabdi ke Allah. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Dia yang menciptakan kita punya keperluan. Coba Dia ciptakan lapar, jadi kita perlu makanan. Kalau Allah mau gak usah dibikin lapar. Allah ciptakan paru-paru, jadi kita perlu udara. Allah siapkan udara dengan cuma-cuma. Karena Allah tahu kalau harus bayar kita jarang nafas ya. Ada beberapa santri yang nafasnya cuma 2 kali sehari. Allah yang menciptakan keperluan dan Allah yang menguasai apa yang kita perlukan. Kalau kita ngabdi kepada Allah, ya itu udah pasti dicukupi, ya kan? Benar? Kita kan diciptakan untuk ngabdi ke Allah. Kalau kita betul-betul tulus dalam perbuatan apapun, sudah nanti terangkai sendiri. Jadi jangan sibuk mengatur strategi bagaimana keperluan rumah tangga, ini hutang, cicilan itu. Dari saja lakukan yang terbaik sesuai dengan amanah yang ada. Yang bagian dakwah, dakwah, yang tulus ngajar, ngajar, jangan suka hitung-hitungan, jangan mikirkan imbalan apapun, nanti ada kok. Daripada mikir imbalan, tahu-tahu gak dikasih, ya gak? Dia ngarep-ngarep amplop, ternyata dapat amplop kecil. Itu pun undangan TK untuk ulang tahun. Ada amplop besar, ternyata laporan. Dah lah. Tidak usah ngatur Allah dalam memberi rezeki kepada kita. Ayo, pol saja. Ya, takdirnya kita ada di sini. Pol ngabdi, jangan setengah-setengah. Pikirkan bagaimana pesantren ini menjadi tempat yang berkah, indah, orang bisa melihat indahnya Islam, berkahnya Islam kalau datang ke sini. Berlomba-lomba dimanapun berada, jadi hamba Allah yang tulus, bersih, walaupun kita tidak bisa bicara hebat tentang Islam, ya jadilah pribadi Islam yang indah, yang tulus, kuncinya tulus. Kalau nolong orang jangan pamrih, tolong aja. Tapi dia tidak tahu balas budi, gak apa-apa. Yang penting kita yang tahu balas budi. Setuju hadirin? Insyaallah. Haryanto mana? Oh iya. Silakan di mana saja yang enak. Beliau akan berikrar syahadat sekarang. Ada mikrofonnya? Bisa dibesarkan mikrofonnya. Ya, sudah belajar syahadatnya? Sudah. Sudah. Boleh cerita sedikit apa yang mengantarkan Haryanto akan berikrar syahadat sekarang? Ya, kalau dibilang ceritanya ya. Boleh didekatkan mikrofonnya. Kalau dibilang ceritanya beberapa waktu yang lalu ya sempat mimpi sih gitu. Sempat mimpi. Sempat mimpi kalau saya sholat di masjid terus banyak yang ngeliatin gitu. Oh, jadi mimpi sholat di masjid terus banyak yang ngeliatin. Gimana waktu mimpi sholatnya, enak tidak? Gugup aja sih dilihatin. Gugup, gitu. Oh iya. Terus jadi musyahadat sekarang? Ya. Di antaranya itu, di antaranya. Ya. Baik. Ya, mau melek, mau tidur, tetap aja dalam kekuasaan Allah. Syukurlah. Banyak jalan menuju hidayah Allah. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, ya Hadi, wahai yang memberi hidayah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir menjadi orang-orang yang Engkau hujamkan hati yang hakul yakin padamu, yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, yang hidupnya hanya untuk mengabdi padamu, yang tidak berharap apapun dari siapapun selain berharap hanya darimu, yang tidak takut kepada apapun siapapun selain takut jauh darimu, takut terhijab darimu, takut murkamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu berbaik sangka terhadapmu, selalu ridho dengan apapun ketentuanmu, bertawakal hanya kepadamu, senantiasa bersyukur dengan sekecil apapun nikmat darimu. Hujamkan di hati kami rasa cinta, ya Allah, cinta padamu. Dan gelorakan di hati ini, hati yang selalu rindu, rindu ingin bisa pulang padamu. Rindu ingin bisa berjumpa dengan, rindu kelak bisa menatapmu, ya Allah. Wahai pemilik langit dan bumi, kami hanyalah makhluk yang tiada arti bagimu, tapi Engkau adalah Tuhan kami, penggenggam semesta alam yang maha agung, maha baik, maha sempurna. Berkahilah pertemuan ini, ya Allah. Berkahilah pesantren ini. Berkahilah rizki yang Kau berikan kepada kami, ilmu yang Kau hujamkan di hati kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana, golongkan kami menjadi ahli syukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang harus sering kita panjatkan supaya ditolong oleh Allah, bisa selalu berzikir, selalu bersyukur dan menjadi ahli ibadah yang baik, yang benar. Demikian rekan-rekan sekalian, insya Allah hari Sabtu kita akan ada hajatan menjamu tamu. Jangan lupa mengajak keluarga. Dan jangan memikirkan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Pikirkanlah untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Kita akan menjadi tuan rumah. Berlomba-lombalah menjadi tuan rumah yang kebagian amal solehnya. Allah melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang terlintas di hati kita. Kalau hati semakin bersih, Allah akan memberikan informasi di hati kita, menjadi peka apa yang harus kita lakukan. Insya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Walhamdulillah. Oh, ada satu, siapa yang minta didoakan? Ada seorang yang biasa di depan, malam Jumat yang lalu masih di depan, tapi sekarang sudah wafat, yang berjualan bakso. Siapa? Pak Didi ya. Beberapa hari yang lalu masih berjualan di depan kita dan sekarang sudah kembali kepada penciptanya. Mudah saja bagi Allah. Mudah-mudahan doa kita ini sampai. Mari kita bersama membaca Al-Fatihah. Semoga keberkahan dari bacaan ini membuat doa kita untuk beliau lebih diijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.